Selamat untukmu, semoga bahagia. Selamat membina dalam rumah tangga. Lihatlah semuanya bergembira, nampak tiada seorang akhir pertemuan saat kau janjikan oh kesetiaan. Tetapi mengapa terjadi lain kenyataan? Harus ku saksikan kau di peraduan, biarlah ku paksa dengan akhir pertemuan saat kau janjikan oh kesetiaan. Tetapi mengapa terjadi lain kenyataan? Harus ku saksikan kau di peraduan, biarlah ku paksa dengan menerima.